Mitra Bisnis, Wakil Gubernur DKI Ahok menilai bosnya Jokowi masih baik hati dengan masih memberikan posisi untuk pejabat yang diganti karena kinerjanya yang memble. Seperti kita ketahui, Jokowi dan Ahok telah merotasi 20 jabatan selevel kepala dinas, wali kota, dan kepala bagian dalam rangka menempatkan orang yang lebih kompeten. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar politik Arbi Sanit. Pak Arbi, apa komentar Anda soal ini? Ya, boleh dikata itu suatu inovasi di dalam administratif reform. Jadi kalau itu nggak dilakukan, dia nggak bisa bekerja seperti Foke. Foke itu gagal oleh karena dimakan oleh birokrasinya. Birokrasinya nggak melakukan tugas dengan baik. Program-programnya terlambat, sehingga rakyat nggak tahu apa yang dihasilkan oleh si Foke. Nah, Jokowi nggak mau mengulang itu. Dia harus reform birokrasi itu. Nah, caranya mereform adalah the right man on the right place. Saya kira itu keharusan negara Indonesia itu yang baru dipelopori di Jakarta. Nggak ada seluruh Indonesia seperti itu, toh. Padahal itu yang harus dilakukan, administratif reform. Lalu Pak, kita juga mendengar kabar terkait rotasi ini akan ada boikot terhadap gubernur dan wakil gubernur kita. Bagaimana Bapak melihatnya? Ya itu memang mereka mempertahankan kepentingannya. Nah, dalam hal ini Jokowi harus main politik. Main politiknya kembali apa itu belangsatan itu. Jadi dia harus mendapat dukungan dari masyarakat untuk melawan birokrasi yang membangkang itu. Karena dari partai politik dia juga nggak bisa berharap. Karena partai-partai, wakil-wakil partai di DPRD itu mengeksploit perlawanan birokrasi itu terhadap Jokowi Ahok. Kedepannya, action apa yang Bapak harapkan terhadap gubernur dan wakil gubernur kita ini? Ya, menurut saya ya, jadi reformasi birokrasi yang dilakukan pertama kali di Jakarta hanya oleh Adi Sadikin. Setelah itu semua gubernur memble, lalu berkolaborasi, berkomplot dengan birokrasi mencari mengambil kekayaan, korup, jual tanah, jual stasiun kereta apa, mau bis dan seterusnya untuk bisnis keluarga atau bisnis dia sendiri. Jadi birokrasinya semakin sombong, semakin berkuasa. Nah, baru sekarang dimulai lagi oleh Jokowi. Tapi memang Ali Sadikin menggunakan kekuasaan militernya untuk melawan birokrasi itu. Nah, Jokowi, apa? Ya, modal Jokowi hanya bangsatan itu. Menggunakan kekuatan dukungan rakyat untuk menghadapi birokrasi yang bermasalah itu. Dia tidak punya dukungan partai yang cukup ampuh. Partai PDI Perjuangan terlalu kecil untuk diandalkan melawan birokrasi, kerajaan birokrasi yang begitu besar. Birokrasi di sini, di DKI sudah jadi oligarki terkuat di Indonesia, saya kira. Jakarta bukan milik nenek moyang birokrat. Jakarta milik rakyat. Jadi siapa yang tidak bisa bekerja untuk rakyat, out. Harusnya begitu ketegasan dari penguasa yang memimpin birokrasi. Jadi orang-orang seperti itulah yang menghambat pembangunan. Orang-orang seperti itulah yang membuat korup birokrasi. Tidak terawasi, tidak terkontrol, tidak bertanggung jawab, tidak produktif, tidak efisien. Orang-orang, itulah pemikiran-pemikiran itu sebenarnya yang ada di balik birokrasi selama ini. Sejak setelah pos Ali Sadikin. Sampai sekarang. Mesti keras kepada birokrasi. Kalau enggak bisa selesai. Demikian pakar politik Arbi Sanit. Saya Mandariska.